Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Man hafidhul hadis? Siapa yang hafal hadis? Fadal. Adami Faisal. Ahsantum. Barakallahu fikum. Yang lainnya? Ahsan? Hafidh? Tayyib. Tani? Apa? Fadal. Ayat Islami. Hasantum. Barakallahu fikum. Yang lain? Ada. Bu Yusuf? Tapi insyaAllah kita lanjutkan. Sebelumnya telah kita singgung bab yang ke-21 dari Kitabul Iman ini. Bab Kufranil Ashir wa kufrin duna kufrin. Bab kufur kepada suami dan kekafiran di bawah kekafiran. Nah, telah kita jelaskan sebelumnya bahwasannya kufur kekafiran itu ada dua. Kufrun akbar dan kufrun asgor. Kekafiran yang besar dan kekafiran yang kecil. Yeah. Kekafiran yang besar mengeluarkan dari agama Islam. Adapun kekafiran yang kecil tidak mengeluarkan dari agama Islam. Atau istilah yang lainnya seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kufrun duna kufrin. Ini kekafiran yang kecil, yang tidak mengeluarkan dari agama Islam, akan tetapi termasuk di antara dosa-dosa besar. Ya. Dan telah kita sebutkan, pembagian yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Az-Zawziyah rahimahullahu ta'ala, tentang kekufuran yang besar. Ya. Ada 6 perkara yang merupakan kekufuran yang besar. Apa yang pertama? Kufurun takdib. Yeah. Kufur dikarenakan mendustakan. Yeah. Mendustakan Allah dan Rasulnya. Mendustakan Islam. Nah, ini kufurun takdib. Yeah. Yang kedua, kufurun apa? Juhud, dikarenakan mengingkari. Nah, dalam hatinya meyakini, tapi lisannya mengingkari. Ini kufrun juhud. Seperti hanya siapa? Fir'aun. Wajahadu biha, wastaiqanatha anfusuhum zulman wa'umluwa. Mereka mengingkarinya, padahal hati mereka meyakininya. Ya, dikarenakan kezaliman dan sifat tinggi, sombong yang ada pada mereka. Ya. Jadi hatinya meyakini, tapi lisannya mengingkari. Nah, ya. Adapun takdib, ini dengan lisan dan juga dengan hatinya. Dia mengingkarinya. Ya. Kemudian yang ketiga, kufrun, al-abawal, istikbar, enggan dan sombong. Seperti halnya kufurnya iblis. Ya. Aba wa istakbara wa kana minal kafirin. Enggan dan sombong dan termasuk dari kalangan orang-orang kafir. Nah, hatinya meyakini. Lisannya pun mengucapkan bahwasannya ya, Allah subhanahu wa ta'ala itu zat yang berhak untuk diibadahi. Tapi tidak tunduk. Nah, ini iblis. Nah, dia tahu Allah itu benar, ada, meyakini dalam hatinya. Tapi tidak mau tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Seperti halnya orang-orang Yahudi pun mereka meyakini kebenaran dalam hatinya tentang kenabian Rasulullah SAW. Bahkan mereka menyatakan dengan lisannya, engkau adalah nabi. Tapi mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Ini di antaranya kesombongan yang ada pada mereka. Nah, kemudian yang keempat, kufur nifak. Ya. Kufur nifak. Ini lawan dari kufur juhud. Ya. Kalau nifak, lisannya menyatakan kebenaran, tapi hatinya mengingkari kebenaran tersebut. Zahirnya menampakkan Islam, tapi batinnya menyembunyikan kekafiran. Nah, ya. Kemudian yang kelima, kufrun syak. Kekafiran disebabkan apa? Keraguan. Ragu tentang kebenaran Islam. Nah, ya. Ragu tentang adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kekafiran. Ya. Yang keenam, kufur i'rad. Kufur dikarenakan berpaling. Ini di antara bentuk-bentuk kekafiran yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim termasuk kufrun akbar. Kekafiran yang besar. Nah, ada pun yang kedua, kufrun asgor. Kekufuran yang kecil. Ya, kekufuran yang kecil yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Dan ini banyak contohnya. Seperti halnya membunuh seorang muslim. Ini kekafiran. Dari kekafiran yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Nah, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Ya. Mencela seorang muslim adalah kefasikan. Membunuhnya adalah kekafiran. Termasuk juga di antaranya kufrun nikmah. Ya. Mengkufuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kufur yang kecil. Tidak mengeluarkan dari agama Islam. Tapi walaupun demikian, termasuk di antara dosa-dosa besar. Ya. Berkaitan dengan bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimallahu ta'ala, di antara bentuk kufur yang kecil, yaitu kufrun al-ashir. Ya. Mengkufuri suami. Nah, di sini Al-Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan bahwasanya ketaatan-ketaatan sebagaimana dinamakan keimanan, begitu juga kemaksiatan dinamakan sebagai kekafiran. Ya. Akan tetapi ketika dimutlakkan kemaksiatan kepada kekafiran, tidak dimaksudkan kekafiran yang bisa mengeluarkan dari agama Islam. Nah, dan di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala mengkhususkan di antara bentuk kekafiran yang kecil yaitu mengkufuri suami. Beliau mengkhususkan di antara berbagai macam dosa-dosa. Dikarenakan sangat lembutnya perkara ini. Nah, dan juga Nabi SAW mengatakan, "Lau amartu ahadan ayasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang yang lainnya, niscaya akan aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Nah, di sini digandengkan antara hak suami, nah, atas istrinya dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila seorang istri dia mengkufuri hak suaminya, nah, ini merupakan dalil bahwasanya dia meremehkan hak Allah Subhanahu wa taala. Sampai digandengkan demikian, kalau seandainya aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada yang lainnya, sujud hak Allah Subhanahu wa taala. Niscaya akan aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Nah, ini menunjukkan besarnya hak suami. Sampai digandengkan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, apabila seorang istri mengkufuri suaminya, ini merupakan dalil bahwasanya si istri tersebut meremehkan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga mengkufuri suami dimutlakkan padanya suatu kekafiran. Akan tetapi kafir yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Nah, wa fihi an Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Bukhari dalam bab ini, hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, maksudnya dalam bab ini ada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, di mana hadis Abu Sa'id ini dikeluarkan juga oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Haid dan yang lainnya. Dari jalan Iyad bin Abdullah. Dalam hadis tersebut, Nabi SAW mengatakan kepada kaum perempuan, "Tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsaru ahlin nar." Bersedekahlah kalian wahai kaum perempuan. Sesungguhnya aku melihat kalian itu kebanyakan penduduk neraka. Faqulna walima ya Rasulullah. Mereka mengatakan, kenapa demikian wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, tuksirna la'na wa takfurna al-ashir. Dikarenakan kalian banyak mencela, banyak melaknat. Ini kebiasaan kebanyakan perempuan. Banyak mencela. Nah, mencela makanan kadang-kadang, mencela anak-anak, mencela suaminya, mencela tetangganya, mencela mertuanya, mencela menantunya, mencela iparnya, mencela teman-temannya. Ya. Ini sifat kebanyakan kaum perempuan. Nah, dan ini juga merupakan sebab kebanyakan penduduk neraka dari kalangan kaum perempuan. Wa takfurna al-ashir. Ya. Dan kalian wahai kaum perempuan mengkufuri suami. Tidak berterima kasih kepada kebaikan-kebaikan suami. Nah, di dalam riwayat yang lain, wa tuksirna syaqa. Dikarenakan kalian wahai kaum perempuan banyak mengeluh. Ya, sedikit-sedikit mengeluh. Mengeluh ini, mengeluh itu. Nah, menunjukkan kurang sabar. Nah, dalam perkara-perkara tersebut. Ya. Sehingga ucapan Al-Imam Al-Bukhari, wa fihi an Abi Sa'id Al-Khudri. Ya, ini isyarat kepada hadis yang disebutkan tadi. Nah, isyarat hadis yang datang dari Abu Sa'id Al-Khudri dari jalan Iyad bin Abdullah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, menyebutkan tentang sebab kebanyakan penduduk neraka dari kalangan perempuan. Nah, dan dimungkinkan juga yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari an Abi Sa'id tadi, hadis dari Abu Sa'id, dimungkinkan juga hadis yang lain, yaitu sabda Nabi SAW, la yaskurullah man la yaskurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Nah, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada manusia. Ini pun sama hadis Abu Sa'id. Nah, ya. Tapi yang pertama lebih nampak lagi hadis yang kita sebutkan tadi di awal. Nah, ini lebih jelas lagi bahwasanya yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri ini, yaitu hadis yang kita sebutkan pertama tadi. Nah, kenapa dikarenakan dalam hadis tersebut adalah lafad takfurna al-ashir. Ya, dikarenakan kalian wahai para perempuan banyak mengkufuri suami. Nah, qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, masuk ke hadis yang ke-28. Nah, haddatsana Abdullah ibn Maslamah an Zaid ibn Aslam an Atha ibn Yasar, menceritakan kepada kami Abdullah ibn Maslamah dari Zaid ibn Aslam dari Atha bin Yasar an ibn Abbas, dari sahabat ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, nah, ibn Abdul Muttalib, ya, beliau adalah sepupu Nabi SAW. Ayahnya Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi SAW. Nah, Ibn Abbas sahabat yang terkenal keilmuannya. Walaupun ketika itu beliau masih muda, tapi beliau semangat sekali menimba ilmu, menuntut ilmu dari Nabi SAW dan dari sahabat-sahabat yang lainnya. Ya. Bahkan pernah didoakan oleh Nabi SAW. Nah, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah anak ini dalam agama. Ya. Dan ajarkanlah tafsir kepada anak ini. Dikabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas menjadi orang yang faqih, orang yang berilmu menjadi rujukan ketika itu. Dan juga beliau adalah ahli tafsir dari kalangan sahabat. Ya, bahkan ahli-ahli tafsir dari kalangan tabi'in, kebanyakan mereka adalah murid-murid Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uritun nar." Diperlihatkan kepadaku neraka. Nah, ini ketika peristiwa apa? Isra Mi'raj. Ya. Diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam surga dan juga diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam neraka. Ya. Dan ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Ya. Kedua-duanya merupakan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Bahkan surga yang ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam ketika itu adalah surga yang akan ditempati oleh orang-orang yang bertakwa di akhirat nanti. Ya. Walaupun mungkin keadaannya berbeda. Nah. Ya. Ketika zaman Nabi Adam alaihissalam berada di surga dengan keadaan orang-orang yang beriman, bertakwa di surga di akhirat nanti. Nah, akan tapi surganya, ya surga itu. Ya. Nah, surga yang ditempati Nabi Adam alaihissalam merupakan surga yang akan ditempati oleh kaum mukminin di akhirat nanti. Ini menunjukkan bahwa surga itu telah ada. Nah, ya. Di mana tempatnya sebuah riwayat menyebutkan di atas langit yang ketujuh. Nah, adapun neraka tempatnya di bumi bagian bawah. Nah, ada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ke bawah. Nah, sekali kedua-duanya sudah ada dan merupakan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan khayalan. Ya, bukan sekedar menakut-nakuti saja neraka itu. Nah, dan surga itu bukan sekedar janji kosong saja. Ya, inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu pasti. Nah, sehingga sekali lagi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya surga itu telah ada. Neraka pun telah ada. Dan ini di antara makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak akan binasa. Ya. Nah, surga dan neraka. Abadi, kekal, selama-lamanya. Nah. Aku diperlihatkan neraka. Fa'idha aksaru ahliha an-nisa. Maka tiba-tiba, ya, kebanyakan penduduknya adalah kaum perempuan. Yakfurna, mereka melakukan kekafiran. Ya. Di sini menunjukkan bahwasannya, kebanyakan penduduk neraka itu adalah kaum perempuan. Nah, ada pertanyaan. Kalau kebanyakan penduduk surga siapa? Laki-laki perempuan? Perempuan. Kenapa perempuan? Nah, dikatakan kan? Nah, satu laki-laki, dia mendapatkan beberapa istri-istri dari kaum perempuan. Ya. Yeah. Bahkan mendapatkan bidadari-bidadari yang banyak. Ya. Yeah. Jangan sampai dipahami, kebanyakan penduduk neraka itu perempuan. Oh, berarti kebanyakan penduduk surga laki-laki. Nah, ya. Penduduk surga pun kebanyakannya perempuan. Bidadari-bidadari. Ini laki-laki atau perempuan bidadari. Nah, Allah siapkan. Ya, bagi para laki. Nah, puluhan bidadari Allah siapkan bagi mereka. Nah, adapun hadis yang lain, Rasulullah menyebutkan, ya, ittala'tul jannah, faro'aitu aksaru ahliha al-masakin. Ya. Aku diperlihatkan surga. Dan aku melihat kebanyakan penduduknya adalah kaum masakin. Nah, kebanyakan penduduk surga adalah orang-orang miskin, orang-orang fakir. Nah, ini sebagai penghibur, ya, bagi fuqara wal masakin, walaupun di dunianya banyak perkara-perkara yang terluput baginya, ya, tapi di akhirat nanti suatu keutamaan bagi mereka, ternyata fuqara wal masakin merupakan kebanyakan penduduk surga. Nah, bahkan mereka lebih dahulu masuk surga dibandingkan dengan orang-orang kaya. Nah, wa ashabul jaddi mahbusun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun orang-orang yang memiliki kedudukan kekayaan mereka tertahan. Ya. Dikarenakan harus dihisab apa yang dimilikinya. Hartanya dihisab dan sebagainya. Tapi orang miskin. Nah, ya. Hartanya enggak seberapa di dunia. Nah, sehingga lebih cepat hisabnya dibandingkan dengan orang-orang yang kaya. Nah, sehingga mereka lebih dahulu masuk surga dibandingkan dengan orang-orang kaya. Sekali lagi, ini merupakan penghibur bagi fuqara wal masakin. Jangan bersedih hati. Ya, walaupun di dunia fakir, miskin, kalau dia bersabar di atas kefakiran, kemiskinannya, nah, tetap taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun fakir, miskin, maka di akhirat nanti akan memiliki keutamaan yang besar. Di antaranya, lebih dahulu masuk surga dibandingkan dengan orang-orang yang kaya. Nah, kembali kepada hadis yang kita bahas. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang kebanyakan penduduk neraka adalah kaum perempuan dikarenakan mereka melakukan kekafiran, qila ayakfurna billah, dikatakan apakah mereka kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka mengkufuri suami. Ya. Jadi bukan dikarenakan mereka kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ya. Tapi kebanyakan kaum perempuan mengkufuri suami. Ya. Mengkufuri suami, tidak berterima kasih kepada kebaikan suami. Bahkan tidak mentaati suami pun, kata para ulama, termasuk di antara kufrul ashir. Ya. Istri yang tidak mau taat kepada suami, dia telah melakukan kekufuran kepada suami yang merupakan sebab kebanyakan penduduk neraka itu dari kaum perempuan. Nah, wa yakfurna al-ihsan, dan mengkufuri kebaikan suami. Yeah. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra summa ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qatta. Kalau seandainya engkau, wahai suami, berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka, di antara para istri, ya, bertahun-tahun, nah, sepanjang masa, kemudian istri melihat ada suatu kesalahan darimu, suatu kekurangan darimu, istri tersebut mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan sama sekali darimu. Nah, yang semacam ini termasuk kufrul ashir. Ya, kufrul ihsan. Mengkufuri suami. Mengkufuri kebaikan suami. Dan ini banyak terjadi dari kalangan perempuan. Nah, ya, ketika suaminya membantu, berbuat baik kepada istrinya dalam sekian waktu yang lama, Tiba-tiba si suami jatuh kepada suatu kesalahan. Ya, suatu kekurangan. Kadang-kadang sebagian istri ada yang mengatakan kalimat tadi. Engkau belum pernah berbuat baik kepadaku sama sekali. Ya. Atau misalkan suami besar perhatian kepada istrinya. Memperhatikan makanan, minuman, lain sebagainya. Tapi pada suatu waktu, suami kurang perhatian kepada istrinya. Kadang-kadang sebagian istri ada yang mengatakan kalimat tadi. Engkau tidak pernah memperhatikanku sama sekali. Nah, kalimat-kalimat semacam ini masuk ke dalam kufrul ashir. Mengkufuri suami. Mengkufuri kebaikan suami. Nah, suami masya Allah setiap pagi membantu istrinya. Membantu pekerjaan rumah istrinya. Tapi ketika suatu hari, suami sedang sibuk atau sedang malas. Sedang capek, lelah. Kadang-kadang sebagian istri mengucapkan kalimat-kalimat tadi. Engkau belum pernah membantuku sama sekali. Ini mengkufuri kebaikan suami. Termasuk kufrul ashir. Nah, sehingga bagi para ummahat, para istri, nah, hendaklah perhatikan nasihat-nasihat Nabi SAW seperti ini. Jangan sampai terjatuh kepada kufrul ashir. Mengkufuri suami. Nah, dikarenakan, sekali lagi ini merupakan sebab yang sangat besar masuknya kaum perempuan ke dalam neraka. Walaupun si perempuan ini orang yang rajin sholatnya, rajin saumnya, tapi kalau dia durhaka kepada suami, bukanlah perempuan yang solehah. Bukanlah istri yang soleha. Nah, sampai Nabi SAW mengatakan, وَلَا تَجِدُ إِمْرَأَةٌ حَلَوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى تُعَدِّيَ حَقُ الزَّوْجِهَا. Seorang istri tidak akan mendapatkan manisnya keimanan sampai menunaikan hak suaminya. Sehingga hak suami itu hak yang sangat besar. Jangan dikira perbuatan yang sia-sia. Tatkala istri berusaha untuk menyenangkan suaminya. Tatkala istri melaksanakan perintah suaminya. Ini amalannya sangat besar bagi para istri. Sebaliknya, durhaka kepada suami, mengkufuri suami, tidak mau taat kepada suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf, ini merupakan dosa yang sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW ketika ditanya, ayu nisa'il khair, perempuan mana yang paling baik? Rasulullah menjawab, allati tasurruhu idza nadhara. Perempuan yang suami senang tatkala melihatnya. Suami senang tatkala melihat. Dengan penampilan yang menyenangkan suaminya. Senyuman yang menyenangkan suaminya. Wa tuti'uhu idza nadhara. Waktu tiuhu ida amaro, dan mentaati suami ketika memerintahkannya. Wala tukhalifu fi mali wa nafsi bima yakrah, dan tidak menyelisihi suami pada harta dan dirinya dengan perkara yang dibenci oleh suaminya. Ini cerminan istri yang soleha. Ad-dunya mata' wa khair mata'i dunya al-mar'atu soleha. Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah perempuan yang soleha. Yang jelas dari hadis yang kita bacakan ini berkaitan dengan bab yang kita bahas. Termasuk di antara kekufuran yang kecil yaitu mengkufuri suami. Nah, tapi sekali lagi, penyebutan kufur yang kecil ini bukan berarti meremehkannya. Ya. Dikarenakan kufur yang kecil ini termasuk di antara dosa-dosa besar. Disebut kufur yang kecil, dikarenakan tadi tidak mengeluarkan dari agama Islam. Nah, ya, bukan berarti ini dosa kecil, kemudian dientengkan, dianggap remeh. Tidak. Ya. Kufur yang kecil ini masuk ke dalam dosa-dosa besar. Disebut kufur yang kecil sekali lagi dikarenakan tidak mengeluarkan dari agama Islam. Nah, beda hanya dengan kufur yang besar yang bisa mengeluarkan dari agama Islam. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi ila huna. Subhanallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.